Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan pada sesi yang kedua. Masih berkaitan tentang termasuk diantara sunnah Nabi adalah menyelati jenazah seorang muslim walaupun dia adalah pelaku kemaksiatan. Kita bacakan keterangan Syekh Saleh Fauzan. Kata beliau, anna man adhara al-imana wal-islama, sesungguhnya barang siapa yang menampakkan keimanan dan keislaman, nusalli alaih, maka kita menyolati jenazahnya. Artinya kita, keyakinan kita termasuk bagian dari sunnah menyolatinya, walaupun kita mungkin tidak menyolati karena faktor jauh, tapi etikat kita menyolatinya. Ini bagian dari keyakinan kita. Wa yakul min ahli qiblah humul ladzina yusallun ila al-Ka'bah. Adapun yang dimaksudkan dengan kalimat ahlul qiblah, kita menyolati jenazahnya ahlul qiblah, adalah mereka orang-orang yang salat menghadap ke arah Ka'bah. Dan itu adalah ciri khas muslimin sedunia. Dimanapun muslimin ada, di bagian timur Ka'bah seperti kita, sehingga kita mengharap menghadap salat ke arah barat, ke arah di mana Ka'bah ada. Atau kaum musliminnya ada di utara atau selatan atau barat Ka'bah, mereka salat menghadap ke Ka'bah. Selama dia melakukan itu, maka dihukumi muslimin. Jangan gegabah dalam mengkafir-kafirkan orang. Pada bab yang akan datang, bab tentang hukum mengkafirkan sembarangan, dan itu sangat mengerikan. Aturan yang begitu ketat dalam Islam untuk mengeluarkan orang dari Islam atau dikatakan murtad, itu sangat ketat. Dan itu akan ada pembahasannya di akhir pembahasan kita atau pada pertemuan akan datang, insya Allah. Sehingga selama orang itu ditanya, dia salat, otomatis menghadap ke arah kiblat. Urusan kita selesai, muslim dia. Itu adalah ciri khas seorang muslim. Haula nu'amiluhum bidzahir. Selama dia sholat menghadap ke arah kiblat, maka kita bermuamalah dengannya, menyikapinya secara lahiriah yang nampak dia seorang muslim. Fanahkum bi annu muslimun, maka kita menghukumi mereka adalah muslimun ketika hidup dan juga ketika mereka telah meninggal dunia. Ketika hidup maksudnya bagaimana? Kita mengucapkan salam kepada mereka. Setelah meninggal bagaimana? Kita menyolatinya. Ini hukum asalnya. Nah, pembahasan yang kedua berikutnya adalah menyolati orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Misal seperti al-marjum, seorang yang mati karena dirajam. Tadi sudah kami sampaikan sebelum maghrib hadis tentang imrat min Bani Juhainah, seorang wanita dari Bani Juhainah yang dirajam oleh Nabi dan para sahabatnya, kemudian Rasulullah menyolati jenazahnya. Demikian pula wazani wazaniyatu, laki-laki pezina, perempuan pezina, ketika dia zinanya bukan mahsan, masih lajang, belum pernah mengalami akad nikah dan belum pernah melakukan hubungan badan di saat telah melakukan akad nikah, maka dihukumi dia sebagai ghair mahsan. Bagaimana dia ketika kedapatan berzina tidak dirajam, cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau mati, ya tetap disolati, walaupun dia melakukan perbuatan dosa itu. Dan tadi sudah kita sampaikan sebelum maghrib pembahasan demi pembahasannya. Walladhi yaqtul nafsahu, demikian pula dengan orang yang bunuh diri. Bunuh diri ini dosa besar, tetapi tidak mengkafirkan pelakunya. Dia tetap muslim, tidak kafir. Dia memiliki dasar-dasar keimanan. Walaupun dia melakukan dosa besar, tentunya dosa-dosa besar tersebut berkaitan dengan apa? Melemahkan iman. Dosa-dosa itu melemahkan iman, melemahkan kekuatan tauhidnya, berpengaruh, tetapi tidak sampai mengeluarkannya dari keislaman. Qala Syaikh Fauzan, beliau mengatakan, mereka-mereka inilah yang disebut dengan al-mu'minul fasik. Mu'min memiliki dasar-dasar keimanan, muslim, tapi dia fasik, pelaku kemaksiatan. Alladzi lam yaghrus bi kabiratihi anil Islam, yang mana mereka itu tidaklah dikeluarkan dari Islam dikarenakan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Contohnya baik kaum muslimin, pelaku zina dirajam, pelaku pencurian potong tangan, itu semua hukum had yang menunjukkan bahwa mereka masih muslim. Kalau seandainya mereka kafir, bukan hanya potong tangan, bukan mati karena dirajam, tapi karena kekafirannya. Mencuri, kalau kafir, dia mencuri dan dihukumi kafir dengan pencuriannya, maka tidak cukup hanya dipotong tangan. Ini menunjukkan bahwasanya bahwa pelaku dosa besar itu masih muslim, bukan kafir. Membunuh, dosa besar, pelakunya masih disebut sebagai mukmin. Sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jikalau di antara kaum mukminin ada 2 golongan yang saling berperang, iqtatalu, bunuh membunuh. Disebutkan di sini mereka minal mu'minin, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jikalau ada 2 golongan dari kalangan mu'minin, iqtatalu, mereka saling bunuh membunuh, perang yakni, faslu bainahuma, damaikanlah keduanya. Kenapa? Karena mereka masih mukminin. Ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar masih mukmin, tetapi imannya lemah dengan sebab dosa-dosa itu. Tidak berarti kita mengatakan kalau begitu aman dari dosa selama dia mukmin. Tidak, tidak begitu. Dosa tersebut sangat berbahaya, melemahkan keimanannya, merusak keimanannya, bahkan sampai tingkatan waliyadzubillah, kalau dia lebih daripada sekadar dosa, dosa, dosa, dosa, sampai tingkatan dia menghalalkannya, barulah dia dikatakan keluar dari Islam. Menghalalkan dosa. Pembahasannya pada pertemuan akan datang insyaallah. Lebih rincinya di sana. Insyaallah. Wa yud'a lahu, kata beliau, selama orang itu muslim, lam yakhruj anil Islam, tidak keluar dari Islam, yu'amal mu'amalatul muslimin, maka disikapilah mereka itu dengan sikap kepada kaum muslimin yang lain. Kita bermuamalah dengannya sebagaimana kita bermuamalah kepada kaum muslimin yang lainnya. Yudalahu, didoakan kebaikan untuknya. Didoakan kebaikan untuknya. Demikian pula dengan kata beliau, qatil nafsih, orang yang bunuh diri, gantung diri, minum racun, atau menusukkan dirinya dengan tombak sehingga mati. Ini sama. Juga kal merjum, orang yang dirajam, juga sama. Kemudian beliau memberikan contoh. Syekh Salaf Fauzan beliau mengatakan, waqad sal nabiyyu alal marjumin. Nabi alaihissalatu wassalam beliau menyolatkan jenazah atau menyolati jenazah beberapa orang yang dirajam zaman itu. Sebagaimana kisahnya, salla ala ma'iz wa ala al-ghamidiyah. Nabi menyolati dua jenazah ini yang dirajam, dengan juga hadis yang kami sampaikan sebelum maghrib, imra'at min bani Juhainah, seorang wanita dari bani Juhainah, itu juga Nabi menyolatinya. Sehingga ini sebagaimana tadi kami sampaikan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahkan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan doa-doa saudaranya dalam menyolati jenazahnya. Wahagadha kaum muslimin. Sehingga janganlah kita dengan perasaan, orang ini bunuh diri masih disolati. Tidak seperti itu. Bahkan dia butuh untuk disolati. Butuh dengan doa-doa kita. Butuh permohonan ampunan kita untuknya. Jangan kita kemudian malah justru menjauhinya. Selama dia muslim, sunnah bagi kita untuk menyolatinya, walaupun dia pelaku dosa besar. Nabi contohnya menyolati jenazah-jenazah tersebut. Namun disebutkan oleh Syaikh Salaf Fauzan, waqad yamtani'u min as-salati 'ala ba'din nas, dalam beberapa riwayat Nabi kita alaihi salatu wasalam tidak berkenan menyolati beberapa pelaku dosa-dosa besar di waktu itu, semisal orang yang bunuh diri, Nabi tidak mau menyolatinya. Semisal al-ghali fi sabilillah, orang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, Nabi tidak menyolatinya. Tetapi tidak berarti Nabi melarang untuk para sahabat yang lainnya menyolatinya. Nabi mengatakan di waktu itu, sallu ala sahibikum, silakan kalian menyolati sahabat kalian ini yang meninggal ini. Nabi tidak menyolatinya. Dalam rangka apakah ini? Qala Syekh Salaf Fauzan, beliau melanjutkan ucapannya, min babit ta'dib linnas, dalam rangka mendidik manusia. La min bab annahu kafir, bukan karena orang itu kafir, Nabi tidak berkenan untuk menyelatinya. Bukan karena faktor itu, tapi karena dalam mereka mendidik bahwa pelaku dosa besar seperti ini tercela. Nabi sebagai tokoh di waktu itu tidak mau menyelatinya. Tapi tidak berarti Nabi melarang sahabat yang lain menyelatinya, bahkan memerintahkan sallu ala sahibikum. Silakan kalian menyelati jenazah ini. Aku tidak menyelatinya. Agar supaya orang yang masih hidup mengambil pelajaran, jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh si mayit ini. Karena faktor itu. Bukan karena faktor Nabi mengkafirkannya dan tidak mau menyelatinya. Kalau seandainya Nabi mengkafirkannya sehingga Nabi tidak mau menyelatinya, maka tentunya Nabi tidak memerintahkan pada para sahabatnya untuk menyelatinya. Beliau akan melarang. Sebagaimana nanti akan kita sampaikan keterangan Syekh Rabi tentang hukum menyelati orang yang kafir atau orang yang munafik. Tidak boleh. Nabi memberitakan para sahabat yang lain untuk menyelati jenazah itu. Hadir macam demikian pula Nabi tidak menyelati orang yang mati dalam keadaan membawa utang. Ini kadangkala kita menganggap sepele. Punya utang tidak disarutang-sarutang, nyatek mati, Pak. Ini hati-hati yang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi dulu tidak mau menyolatinya. Ini juga untuk peringatan bagi kita yang masih hidup. Kalau punya utang, segera diselesaikan. Khawatir terbawa mati. Di waktu itu disebutkan Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi. Datang satu rombongan membawa jenazah agar Rasul dan para sahabat menyolati jenazah itu. Nabi bertanya kepada rombongan yang membawa jenazah, hal alaihi dainun? Apakah dia punya utang? Qalu la. Mereka, para sahabat yang membawa jenazah itu mengatakan tidak. Fasal alaih. Maka Rasulullah pun menyolati jenazah itu. Tidak selang begitu lama, datang lagi rombongan membawa jenazah yang kedua. Dan itu dari zaman dulu. Sampai hari ini, orang-orang yang meninggal dunia dibawa ke Masjid Nabawi guna disolati. Sampai hari ini. Dan itu boleh. Bukan sesuatu yang dilarang. Orang yang meninggal di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, yang tentunya dekat Madinah dan Mekah, jenazah-jenazah itu dari rumah sakit-rumah sakit, apalagi dia jamaah haji, apalagi dia jamaah umrah, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala, diyufullah, maka mereka ketika meninggal disolati. Dan yang menyolatinya ribuan. Masya Allah. Di tempat yang mulia, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah. Alangkah nikmatnya. Hadirin akan, itu sudah dari zaman Nabi memang. Beberapa jenazah dibawa ke Masjid Nabawi berharap agar Nabi dan para sahabat berkenan menyolatinya. Ketika datang jenazah yang kedua, Rasul bertanya seperti yang pertama, hal alaihi dainun? Apakah jenazah ini meninggalkan utang? Yani dia memiliki hutang yang belum dibayar. Qalu na'am. Rombongan yang bawa jenazah itu menjawab, iya, orang ini punya utang dan belum dibayar. Maka Rasul mengatakan, sallu ala sahibikum. Silakan kalian menyelati jenazah ini. Silakan kalian menyelati jenazah ini. Nabi tidak menyelatinya. Di waktu itu, sahabat salah satu di antara sahabat menyampaikan, ya Rasulullah salli alaihi fa inna alayya daynuhu aw kama qala. Wahai Rasulullah, kami berharap engkau menyolati jenazah ini, utangnya dia aku yang menanggung. Maka Rasul berkenan menyolati jenazah tersebut. Di sini ada sebuah pelajaran penting bahwa yang menanggung utang salah seorang jenazah itu baik dari keluarganya atau kerabatnya atau bahkan orang yang bukan apa-apanya, hanya sekedar tetangga atau kenalan, sah, boleh, dan utangnya selesai. Tidak harus dari apa? Keluarga. Alayya dainuhu. Aku yang menanggung utangnya wahai Rasul. Begitu Rasul mendengarkan tanggungan utangnya telah dijamin oleh sahabat ini, maka Rasulullah berkenan menyelatinya. Ini contoh takdib mendidik umat. Bukan karena kafirnya orang itu Nabi tidak menyelatinya. Ini menunjukkan bahwasanya bahwa pelaku dosa besar tidaklah dikatakan apa? Kafir. Selama dia tidak menghalalkannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, ولهذا أذن للصحابة يصلوا عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليه لأنه مسلم. والسكران, demikian pula dengan orang yang mati dalam keadaan mabok. Mati dalam keadaan mabok. وغيرهم, atau pelaku dosa yang lain. Contohkan Syekh Rabi mati dalam keadaan bergelimang riba. Utang bank dengan riba sekian-sekian. Ini dosa besar sebenarnya. Tapi dia muslim. Boleh. Termasuk dari sunnah Nabi disolati. Kalau Syekh Salafu Azam beliau mengatakan, as-sakran, demikian pula dengan orang yang mabok. Alladhi yashrabul khamra fasiqun. Orang yang minum khamar dikatakan fasik. Yuqamu alil had. Ditegakkan hukum had. Dengan dicambuk. Lakinnahu la yakhruju minil Islam. Akan tetapi mabok itu tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Artinya bagaimana? Fida mata Yusul Ali. Kalau orang yang mabuk itu mati dan dia seorang muslim, maka tetap disolati jenazahnya. Walaupun dia minum khamr. Sekali lagi, walaupun dia minum khamr. Ingat pembahasan kita adalah menyolati pelaku kemaksiatan. Bukan berarti dengan ini, oh berarti dosa orang apa-apa ya. Si mending kau disolati. Ya bukan begitu. Anda salah paham. Ini pembahasannya. Banyak orang yang menganggap bahwa pelaku dosa besar itu tidak butuh disolati. Bahkan tidak mau menyolati. Ini siapa? Orang bunuh diri. Ya sudah. Kau sudah disolati. Pendem ya pendem. Dipendem cok malah pak. Itu gak boleh. Justru orang yang semisal itu putus sekali dengan doa-doa kita. Dia telah selesai hidupnya kok. Dia telah selesai hidupnya. Sehingga jangan dicela. Dia masih muslim. Termasuk sunnah Nabi menyolatinya. Menyolati jenazahnya maksudnya. Dia tidak berarti meringankan dosa yang mereka lakukan. Tetap itu dosa. Namanya dosa, dosa besar. Tapi berkaitan dengan jenazahnya, di mana kali ini dia butuh dengan doa-doa kita saudaranya. Butuh dengan doa-doa kita. Maka Islam rahmah mendoakannya, memohonkan ampunan untuknya, memohonkan rahmah untuknya, dan dia adalah seorang yang membutuhkan hal itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sambung dengan kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Di dalam kitab Usulus Sunnah, bab pembahasan terakhir dalam kitab Usulus Sunnah, Imam Ahmad menyebutkan tentang pembahasan semisal yang kita baca dalam kitab Syar'us Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Mari kita dengarkan pembahasan singkat ini. Kami membawakan keterangan dalam kitab Usulus Sunnah agar kita tahu bahwa pembahasan ini bukan hanya dalam satu kitab, bukan hanya dalam satu ulama, tapi dibahas dalam kutubul akidah, kitab-kitab akidah yang lain, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau Usulus Sunnah. Kita baca ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Qala, beliau mengatakan, wa man mata min ahli al-qiblati muwahhidan yusalla alaihi, dan barang siapa yang mati dari kalangan ahlul kiblah, itu orang-orang yang salat menghadap kiblah, dari kalangan ahlu tauhid, maka disolati jenazahnya, wistaghfar lahu, dimohonkan ampunan untuknya, wala yujabu anil istighfar, dan jangan dihalangi istighfar untuknya. Tidak dihalangi. Jangan kau mengharapkan, ini kan pelaku dosa besar, masa dia mohonkan ampunan. Jangan kau menghalangi berarti. Boleh dimintakan ampunan. Dia sudah mati, tidak bisa minta ampun sendiri. Pembahasannya sekarang yang hidup dalam syariat ini, jangan menghalangi untuk kaum muslimin memohonkan ampun baginya. Dia minta, dia memohon. Kalau seandainya bisa ngomong, dia memohon agar saudara-saudaranya muslimin memohonkan ampunan untuknya. Wala tutraku salatu alaihi li dzambin adnabahu, kata Imam Ahmad, dan salat jenazah itu tidak ditinggalkan dikarenakan jenazahnya melakukan dosa. Tidak ditinggalkan, alias apa maksudnya? Jenazah tersebut walaupun pelaku dosa seghiran au kabiran, dosa kecil atau dosa besar, jenazah itu muslim. Dan dalam Islam diperintahkan untuk kita tetap menyolatinya, memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, mengiringi jenazahnya, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, didoakan rahmah baginya, didoakan ampunan baginya. Wa kada kaum muslimin. Dan ini kasih sayang agama kita terhadap mereka-mereka itu, karena memang mereka membutuhkan ampunan dan doa-doa dari saudara-saudaranya. Masya Allah. Apalagi kalau jenazah itu seorang yang soleh, ahli sunnah, ahli tauhid, yang tampak darinya amal soleh dalam kehidupannya, dan jauh yang kita tahu dari kemaksiatan dan dosa. Lebih lagi berarti kita mencintainya karena Allah. Dia teman kita, dia berdoa dengan kita, dia salat dengan kita, dia beribadah dengan kita. Maka kita mendoakan dia dan memohonkan dengan sebenar-benar permohonan, dengan doa yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib. Hadirin kaum muslimin dan jami'an, kami akan bacakan keterangan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu, dari keterangan beliau terhadap kitab Usulus Sunnah, syarahnya Syekh Rabi'. Qala Syekh Rabi', fa'usatil muslimin idha matu nusalli alaihim. pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin, ketika mereka mati, kita tetap menyolati jenazahnya. Hatta lau kanu mubtadi'atan, sampai pun dia ahlul bid'ah. Mungkin kita kaget, ahlul bid'ah disolati. Kita harus sesuai dengan sunnah. Jangan kebencian kita kepada bid'ah dan kepada ahlul bid'ah mengharamkan kita menyolati jenazah itu. Jangan. Kita ahlu sunnah, sesuai dengan sunnah. Benci dengan bid'ah, na'am. Itu bagian dari sunnah. Menjauhi al-bid'ah, na'am. Itu bagian dari ajaran Nabi SAW. Tetapi bab menyolati jenazah seorang muslim, walaupun dia al-bid'ah, selama bid'ahnya tidak mengkafirkan dia, maka tetap menyolatinya dan itu diperbolehkan. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Sehingga kita termasuk dengan sunnah dalam segala sisi. Dalam segala sisi. Bagaimana sunnah mengatur, maka kita melakukan itu. Jangan pakai perasaan. Ya namanya manusia kaum muslimin tidak lepas dari dosa. Seorang itu bisa jadi na'udzubillah min dzalik, dia tidak tahu kalau itu adalah akhir hayatnya. Dia melakukan dosa dan setelah itu mati. Kadangkala sikap kita terlalu keras. Saya tinggalkan dia. Saya enggak mau. Kalau hidup saja saya tidak salam dengannya, masa setelah mati saya sholati? Seneng teman sih. Wah, itu pakai perasaan pak ini kan. Tidak ikut sunnah. Sahih, orang ini melakukan kemaksiatan di akhir hayatnya. Mungkin kemaksiatan yang terbongkar, mungkin kemaksiatan yang terlihat, kita pun marah karena kemaksiatan itu dia lakukan. Tetapi sunnah Nabi mengatakan boleh bagi kita, bahkan diperintahkan untuk menyolatinya. Bahkan tadi kita sudah bacakan keterangan Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin, bahkan mereka ahak, lebih butuh, lebih berhak untuk kita sholati. Kenapa? Agar diampuni dosa-dosanya. Agar kita yang menyolatinya, ketika lebih daripada 40 orang, diberikan izin untuk memberikan syafaat padanya. Wa hakadha qawm muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ahlul bid'ah itu lebih jelek daripada pezina. Ahlul bid'ah itu lebih jelek daripada pelaku ribawiyah. Ahlul bid'ah itu dosanya di atas kabair. Tapi tetap disolati. Mengapa demikian? Karena ahlul bid'ah masih muslim. Bid'ah kaum muslimin, sekali lagi, berulang kali kami sampaikan, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Oh, itu salah pak. Pembagian ulama bid'ah menjadi dua itu pada tiga bagian. Ingat-ingat pak, supaya tidak terulang-ulang. Terulang-ulang juga gak apa-apa lah. Sebulan sepisannya kelalen pak. Ya, kelalennya diingetakan mani. Pembagian bid'ah yang pertama menjadi dua yang salah. Bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Ini salah. Jawabannya hadis Nabi, wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Pembagian bid'ah menjadi dua yang benar. Bid'ah mukaffirah wa ghairu mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, dan kedua bid'ah yang belum atau tidak mengkafirkan pelakunya. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya seperti bid'ah qadariyah menolak takdir, atau bid'ah jahmiyah menolak nama dan sifat Allah, Adapun bid'ah-bid'ah dalam perihal ibadah, ini mayoritasnya yang kedua, yaitu bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya, alias masih muslim. Bisa dipahami hadirin? Kemudian pembagian bid'ah yang kedua, yang ketiga, bid'ah dibagi jadi dua. Yang ketiga yang kami maksudkan adalah bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Dan ini adalah pembagian bid'ah yang benar. Disebut dalam ulama kita, bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang murni, itu bid'ah. Bid'ah yang kedua, bid'ah idhafiyah, adalah bid'ah dari dua unsur yang digabungkan. Idhafiyah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia penggabungan. Unsur yang pertama, unsur yang ada dalilnya. Unsur yang kedua, unsur yang tidak ada dalilnya. Digabungkan dua hal ini melahirkan sebuah amalan yang ada dalilnya di satu sisi dan tidak ada dalilnya di satu sisi yang lain. Seperti bertasbih, bertakbir, bertahmid, ada dalilnya, tetapi dengan cara-cara yang bid'ah. Ditentukan bilangannya, dilakukan dengan bersama-sama, dipimpin salah seorang di antara mereka, dibaca bersama-sama, dan ini tidak pernah dilakukan di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz model bid'ah yang ada dari perkara zikir, disebutkan mereka saling bergandengan tangan, mereka membaca subhanallah, subhanallah dengan suara keras, menggelegar, dengan alunan kepala ke depan, ke belakang, dipimpin seorang di antara mereka. Apakah itu amalan yang sunnah? Syekh menjawab, dan beberapa ulama yang lain mengatakan ini adalah contoh zikir yang bid'ah. Mana disebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Masih ingat hadis Ibnu Mas'ud yang mana yang saya maksudkan? Pelalan bak musulan sepisan. Itu ketika Ibnu Mas'ud mendapati beberapa pemuda duduk melingkar, dipimpin seorang di antara mereka, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, dibaca bersama-sama dengan suara yang keras, masing-masing memegang kerikil dan dihitung dengan kerikil itu 100 kalinya. Kabbiru mi'ah, hamidu mi'ah, hallilu mi'ah. Ibn Mas'ud mengingkari hal itu. Nabi tidak pernah mengajarkan hal yang semisal ini. Ini adalah kemungkaran. Ini contoh bid'ah idhafiyah. Pelakunya masih muslim. Ini yang disebut oleh Syarabi. Sampai pun dia adalah ahlul bid'ah, tetap kita menyolatinya ketika bid'ahnya ghairu mukafirah, belum atau tidak mengkafirkan pelakunya. Tajuzu salatu alaihim, dibolehkan untuk menyolati jenazahnya mereka. Misal, kalau ada tetangga kita meninggal dunia, muslimin, dia sholat, tapi dia ikut bid'ah yang ada di masyarakat. Bagaimana kita menyolatinya? Tajuzulak alaihim, boleh menyolati mereka. Boleh. Hah? Kata beliau, lakin al-imam Allah yusalli ala hadhal asi. Akan tetapi Syaribi mengatakan bagi para tokoh, para imam, tokoh, ulama, untuk tidak menyelati sosok ahli bid'ah atau pelaku kemaksiatan dosa besar, sebagaimana tadi disebutkan, sebagai pendidikan bagi umat, tanpa mengharamkannya. Orang lain menyelatinya, silakan. Pak Ustaz gak menyelati? Oh, saya gak menyelati. Silakan Pak, menyelati. Ada apa Pak Ustaz? Ya karena orang ini dalam hidupnya begini-begini. Tapi enggak apa-apa, salati. Zajron sebagai hardikan akan perbuatan dia. Dan pendidikan bagi yang masih hidup. Agar dia melakukan seperti yang dilakukan olehnya. Manusia menyebutkan yang tadi kami sampaikan. Fama tawalim salli alaihi. Dulu ada seorang yang mencuri harta rampasan perang. Ghulul. Dalam keadaan belum dibagi. Dia mati. Rasul tidak menyelatinya. Lam yusalli alaihi. Namun Rasul mengatakan kepada para sahabat. Sallu ala sahibikum. Tidaknya kalau menyelatinya. Demikian pula jenazah. Yang mati dalam keadaan memiliki hutang. Yang tadi kami sampaikan. Di situ disebut Al-Syaikh Rabi Abu Qatadah. Sahabat Abu Qatadah. Ia mengatakan, Ana tahammalu dainahu. Aku yang menanggung utangnya. Maka Rasul pun setelah itu berkenan menyolatinya. Jenazahnya siapakah yang tidak boleh disolati? Al-Syaikh Rabi mengatakan, Wanuhina. Kita dilarang untuk menyolati jenazahnya al-kuffar, orang yang kafir. Nuhina anisolati ala al-kuffar. Fala yusalla ala al-kafiri wala ala al-munafiki. Maka tidak boleh jenazah orang yang kafir disolati. Demikian pula orang yang munafik. Juga tidak boleh untuk disolati. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat yang 84. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan. Wala takum ala qabrih. Janganlah engkau Rasul. Menyolati salah seorang jenazah mereka. Para munafikun dan kafirun tadi. Abadan untuk selamanya. Wala takum ala qabrih. Jangan kau berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan kebaikan baginya. Enggak boleh. Hah? Wassalatu ala al-kafir wal munafik la tajuz. Dengan demikian menyolati jenazah orang yang mati kafir atau munafik itu tidak diperbolehkan. Wal asy wal mubtadi, lo kembali kepada pembahasan. Adapun orang yang berlaku kemaksiatan dan ahlul bid'ah, madama fi dairat Islam, selama mereka masih dalam Islam, yakni masih muslimin, walam najid fihima mukafiran, dan kita tidak mendapati sesuatu yang mengkafirkannya. Kita tidak mendapati sesuatu yang mengkafirkannya. Maka qamat alaihim al-hujjah. Fa innana nusalli alaihima. Kita tetap menyolati jenazahnya. Selama apa? Hukum asalnya dia muslim. Dan kita tidak mendapati sesuatu yang mengkafirkannya. Yang tegak dengannya hujjah. Perhatikan itu. Untuk mengkafirkan orang itu butuh hujjah. Kalau masih sangka-sangka jangan berani-berani. Dia pernah dulu berdukun. Merdukun Pak. Syirik atau bukan? Turu kabeh, Pak. Orang sing jawab. Merdukun itu syirik, Pak. Nah, disinilah pembahasan yang penting. Mendatangi dukun, bertanya kepada dukun, mempercayai dukun adalah kesyirikan. Amaliyahnya syirik. Tetapi untuk mengkafirkan pelakunya, ini butuh hujjah. Ini yang dikatakan dengan apa? Kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur, tetapi orangnya belum tentu dikafirkan. Kenapa? Karena bisa jadi dia datang ke sana anggapannya udu dukun kok wong pinter. Pangkatnya apa? Dokter Andes sama apa wong pinter. Panjenengan dening nang dukun, Pak. Lho, sampe mendukun wong kiai kok. Nah. Berbeda hal menjadi permasalahan lain tersendiri. Dan itu akan ada pembahasan rincinya di pertemuan akan datang insyaallah. Ketika seorang berkata-kata kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran, tapi ternyata dia memiliki takwil, memiliki pemahaman lain. Oh iya, dia mengatakan dia tidak mendatangi dukun, tapi mendatangi Pak Kiai Diwei Wedang Banyu. Wis disembur jare. Kita tidak serta-merta mengatakan dia musyrik. Tapi kita nasihati, kita terangkan agar dia faham bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan. Betapa banyak di negeri kita orang-orang yang melakukan kesyirikan tapi tidak paham kalau itu adalah apa? Kesyirikan. Ziarah kubur di zaman sekarang ini orang menganggap itu adalah apa? Tur religi begitu. Tur keagamaan. Baris. Begini, nah, saya mau menyebut mau jadi masalah. Tur bayarannya sekian. Sekian hari tur religi. Tidak ada di hati mereka ingin syirik. Karena mereka tidak paham kalau itu ternyata adalah apa? Syirikan. Syirik itu kan nyembah patung. Saya mendatangi kuburan orang soleh kok syirik. Nah, enggak paham dia. Karena dia tidak paham itu, kita jangan serta-merta langsung musyrik. Oh, jangan. Kita belum menegakkan hujjah. Sehingga kata beliau, kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan. Dan bab yang akan datang berkaitan dengan itu. Hukum mengkafirkan seorang muslim sangat berat. Kalau yang kamu tuduhkan padanya tidak tepat, tuduhan itu kembali kepadamu. Itu bahayanya. Man rama li akhihi bikufrin wa laysa bikafir farji' ila qa'ilihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang memanggil saudaranya wahai kafir padahal dia bukan kafir, maka tuduhan kekafiran itu kembali kepada yang menuduhnya. Sangat mengerikan. Dan keterkaitannya kemudian apa? Kalau sudah menuduh fulan kafir, konsekuensinya kalau mati tidak boleh disolati. Kamu tidak boleh menyolatinya karena kamu mengkafirkannya. Tidak boleh mendoakannya, tidak boleh memohonkan ampunan untuknya karena sudah terputus. Ya, dan ini sudah masuk waktu isya. Azan terlebih dahulu. Yang wudu tafadhalu barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan bareng sejenak setelah azan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masih ada waktu sedikit. Kami hendak menyampaikan pembahasan lain. Pembahasan tentang apa hukum orang yang melakukan dosa besar. Apakah dia masih muslim? Apakah dia kafir? Ini dibahas oleh banyak kitab. Di antaranya Syar'u Sunnah. Di antaranya usul-usul Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang lainnya banyak sekali. Dalam membahas ini, kaum muslimin, terdapat dua golongan yang sesat dan satu yang benar. Bahasa para ulama, wastun fi tarfain. Tarfain wast. Dua sisi yang sesat dan satu yang benar, dan itu ada pada tengah-tengah. Kelompok sesat yang ghulu, mereka adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Kelompok sesat yang satunya lagi adalah kaum Murji'ah. Dan yang hak adalah Ahlus Sunnah. Khawarij dan Mu'tazilah hampir sama. Ada sedikit beda, tetapi hakikatnya sama. Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam dan kekal dalam neraka. Ini Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Mu'tazilah mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak muslim dan juga tidak kafir. Disebut dengan bahasa manzilatun baina manzilatain, pada satu tempat di antara dua tempat. Tidak muslim, tidak kafir. Di tengah-tengahnya. Tetapi Mu'tazilah sama dengan Khawarij berkaitan dengan kekalnya pelaku dosa besar di neraka. Para ulama menyebutkan Mu'tazilah ini bancinya Khawarij. Kalau Khawarij gentleman, langsung pelaku dosa besar kafir, dan ini batil bukan berarti hebat ya. Tegas tapi sesat. Kalau Mu'tazilah gak berani mengatakan kafir, padahal sudah mengatakan bukan muslim tapi bukan kafir. Mancela-mencela bahasa kitanya. Kalau bukan lagi muslim ya kafir. Undoh, kami gak mengkafirkan. Terus kemudian nang tengah-tengah, orang Islam orang kafir. Nganggo utaknya direk pak. Ini Mu'tazilah. Dan dua-duanya meyakini bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Dua-duanya batil dan ini ekstrem kanan. Hulu mereka berlebihan. Kelompok yang sesat yang kedua adalah orang-orang yang tafriq. Lawan dari hulu. Murji'ah. Itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya iman cukup hanya dengan percaya. Tasdik saja dalam hati, percaya saja. Amalan manusia itu tidak masuk pada bagian keimanan. Sehingga mau taat, mau maksiat, gak pengaruh dengan keimanan. Mau dosa kayak apa, tetap dia mukmin selama dia percaya. Mau dosa apapun, dikatakanlah mereka mukmin dengan iman yang sempurna. Dosa lam yadurruhu, tidak membahayakannya. Dua seandainya madhab ini benar, kepenak ngawak pak. Ya betul. Sebab apa? Mau dosa kayak apapun, anda mukmin dengan iman yang sempurna, dosa gak pengaruh. Walah, ngutek edaraja, ngokarpet edaraja. Kenapa? Karena dia senang dengan maksiat. Bagaimana supaya tetap beriman? Maka mengatakan amalan manusia tidak termasuk bagian dari keimanan. Mau maksiat kayak apapun boleh, tidak beribadah apapun boleh, sampai gak sholat pun boleh. Karena yang penting yakin kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya Murji'ah. Dan ini sesat. Tapi bukan waktunya kali ini kita membahas siapa Khawarij, siapa Mu'tazilah, siapa itu Murji'ah. Makan waktu panjang. Yang kita akan sampaikan adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Dan ini adalah keyakinan kita. Mempeng-mempeng bahas yang sesat, yang benar tidak dibahas. Terus bagaimana yang benar tidak dibahas? Oh ya, pada vibe ngelembo pak. Diajarkan yang sesat top, tanpa diajarkan yang benar, kon pada melu kesesatan apa? Tentunya tidak. Kita akan bacakan keterangan para ulama. Syekh Santimia diantaranya akan kita bawakan. Madhab Ahlussunnah, pendapat Ahlussunnah berkaitan dengan pelaku dosa. Kalau disebut pelaku dosa besar, artinya dia muslim awalnya pak. Bukan orang kafir melakukan dosa besar. Bukan itu dibahas. Kalau disebut dengan kalimat murtakibul kabira, pelaku dosa besar, itu maknanya dia adalah seorang muslim ahlu tauhid tapi melakukan dosa besar, itu yang dibahas. Bagaimana hukumnya orang kafir berzina? Tidak perlu dibahas zinanya, dia kafir kok. Dibahas zinanya pun kafir kok. Ini dibahas muslim melakukan dosa besar. Apakah dia kafir? Itu yang dibahas. Ahlussunnah mengatakan, inna murtakibal kabirati mu'minun biimanihi fasikun bikabiratihi. Ahlussunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar dari kalangan muslimin, mereka adalah orang yang beriman dengan keimanannya, namun dia juga fasik dengan sebab kefasikannya. Lianna arti kabihi alil kabirati intaqasa min kamal imanihi alwajib. Dikarenakan dosa-dosa besar yang dilakukannya merendahkan dan menurunkan kadar keimanannya. Iman itu naik dengan sebab ketaatan, dan iman itu turun dengan sebab apa? Kemaksiatan. Tetapi waikum muslimin, dia masih memiliki asal iman, aslinya iman. Nur barallahu fikum, dalam hadis yang disebutkan dalam bab, kebanyakan para ulama menyebutnya adalah bab tentang asy-syafa'ah. Dalam pembahasan itu, di akhir pembahasan ada pembahasan tentang sayakhruju minan nar man kana fi qalbi daratun min iman, akan keluar dari neraka seorang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun satu biji debu zarrah. Itu artinya dia pelaku dosa besar sehingga dibakar terlebih dahulu dalam neraka, tapi dia akan keluar. Kenapa? Karena dia punya iman walaupun hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar yang dilakukan olehnya yang menyebabkan dia disiksa dalam neraka tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Kenapa? Karena disebutkan dia akan keluar. Kenapa? Karena ada keimanan di hatinya walaupun hanya satu biji debu. Apa pikirannya dengan bagus sekali itu. Saya tak banyak dosa sajalah, yang penting saya mukmin. Walaupun sedebu, nanti kan masuk surga. Belum neraka di situ tapi pak. Itu orang yang terakhir-terakhir sekolah di terakhir itu. Bertahun-tahun bahkan disebut oleh Syekh bin Baz, yahludu fihi muhana. Sampai-sampai dibahasakan dengan bahasa dia kekal hina di dalamnya. Tetapi kekal di sini kata Syekh Ibn Baz bukan kekal abadi seperti musyrikin dan kafirin. Saking lamanya sampai-sampai dikatakan kekal. Tetapi kekal yang muakkatan. Kekal yang ada batas waktunya, entah kapan nanti akan dikeluarkan dari neraka di akhir-akhirnya. Kenapa? Karena ada iman satu biji debu. Ini yang menjadikan dalil ahli sunnah mengimani pelaku dosa besar tidaklah kafir dengan sebab dosa besar itu. Sangat indah pembahasan tentang syafaat. Sangat indah. Dan kita sangat berharap untuk mendapatkan syafaat. Pembahasannya itu panjang. Syafaat, syafaat, jenis-jenisnya. Siapa saya memberikan syafaat? Terus sampai habis bab syafaat ini. Habis, yakni tidak ada lagi di situ yang memberikan syafaat. Tidak ada lagi yang mendapatkan izin memberikan syafaat. Tidak ada lagi yang mendapatkan syafaat. Bab syafaat habis. Tinggal yang terakhir. Wayaqbidullahu qabdatan. Allah kemudian menggenggam satu kali genggaman di dalam neraka. Fayakhruju minan nar. Maka di saat itulah keluar dari neraka orang-orang yang memiliki iman walaupun satu biji debu. Lam ya'mal khairan qab. Yang dulu dia belum pernah beramal kebaikan apapun, tapi punya iman. Mudah-mudahan kita dengan ibadah kita yang lakukan, ta'lim-ta'lim kita kerjakan, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa siksa. Amin. Rasa mikir nyicipilah sedelalah. Mau cerita putu. Orang sangat mikir kat sini kupak. Neraka itu dahsyat. Siksaan yang paling ringan adalah siksaan yang tudofiah masuk ke damai jamur temenar. Ditaruh di telapak kaki seorang hamba dua bara api. Yang kemudian yahli min himma dimaghuhu. Karena faktor panasnya bara api itu. Sehingga otaknya mendidih. Sekarang ini kalau ada api, kaki seorang dibakar kayak apa, kakinya tok pak, otaknya tidak sampai mendidih. Tapi bara api dimasukkan, diletakkan, disebutkan dengan lafadz na'lain, dibikinkan seperti sandal. Dipakaikan di kedua, kayaknya dua sandal dari bara api. Yaghli minhuma dimaghuhu, yang mendidih dengan sebab itu otaknya. Itu adalah dosa yang siksaan yang paling ringan. Padahal orang yang disiksa dengan siksa itu, dia menyangka tidak ada yang lebih besar disiksanya daripada dia. Padahal itu adalah yang paling ringannya. Inilah ahli sunnah kaum muslimin memiliki tekad yang kokoh. Terakhir yang kami sampaikan, ahli sunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. In syaa ghafar lahu wa in syaa 'adzabahu. Kalau Allah berkenan untuk memaafkannya, maka Allah akan memaafkannya. Kalau Allah berkenan untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya terlebih dahulu. Tapi dipastikan tidak kekal karena dia muslim. Bahkan ahlu sunnah meyakini anna nabi sallallahu alaihi wasallam tafaqu ahlu sunnah sepakat ala anna nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa fi ahli kabair, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya diberi izin untuk memberikan syafaat kepada para pelaku dosa besar. Siapa yang diberi syafaat? Para pelaku dosa besar. Kenapa diberi syafaat? Karena mereka masih muslim. Kalau kafir atau musyrik, Allah tidak ridho. Tidak akan diberi syafaat. Kenapa mereka kok pelaku dosa besar tadi masih mendapatkan syafaatnya Nabi, syafaatnya para malaikat? Karena mereka masih muslim. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Al-Imam Ibn Taymiyyah mengatakan ittafaqa as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsanin wa sa'iru a'immatil muslimin ala annahu la yaghludu fin-nar ahadun mimman fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Semua sahabat sepakat. Semua tabi'un sepakat. Semua pengikut para sahabat dengan baik sepakat. Apa itu? Bahwa tidak akan kekal dalam neraka ahadun mimman fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Seorang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun satu biji debu. Itu sepakat saja. Dan ini berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Dan berbeda pula dengan Murji'ah. Yang terakhir, Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan, wattafaqu aydan ala anna nabiyyana yashfa fi man ya'dana Allah bil syafa'ah fi min al-kabair min ummatihi. Semuanya para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik meyakini bahwa Nabi dan yang lainnya bisa memberikan syafaat dan izin Allah terhadap mereka-mereka yang mati dengan dosa besar dari kalangan muslimin mukminin. Kesimpulannya wahai kaum muslimin, Ahlus Sunnah punya prinsip yang harus kita pelajari satu persatu agar kita betul-betul menjadi Ahlus Sunnah yang hakiki dengan ilmu. Agar jangan sampai terjadi kita mengaku Ahlus Sunnah tetapi kita memiliki kesalahpahaman dalam akidah. Kita Ahlus Sunnah tapi punya pemikiran Khawarij umpamanya. Pelajari dengan baik. Di antara pembahasan akidah adalah seorang selama dia muslim walaupun dia mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar tetap tidak keluar dari keislaman. Sunnah Nabi mengajarkan untuk kita tetap menyolatinya dan tidak mengeluarkan dia dari keislaman dan diyakini tidak akan kekal di dalam neraka selama dia muslim. Bagaimanakah tanda-tanda orang yang keluar dari Islam? Siapa orang yang murtad? Dalam bulan depan insyaallah akan kita sampaikan itu. Sebulan maning pak. Insyaallah pembahasannya. Ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, sampai saat ini kami masih memiliki hutang kepada pondok yang belum bisa kami lunasi. Padahal kami sudah berusaha dan berdoa untuk itu. Yang kami takutkan, kami meninggal dalam keadaan masih menanggung hutang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya seseorang yang meninggal dalam keadaan seperti itu? Hutang tetap hutang. Harus dibayar. Tidak ada cara menyelesaikannya kecuali dengan membayar hutang itu. Kecuali jikalau dimaafkan, diikhlaskan oleh pihak yang kau hutang. Kalau yang dihutangi maaf tidak bisa kami mengikhlaskannya, jadi tolong upayakan. Ya harus dibayar. Kalau tidak dibayar sampai mati dan tetap tidak diikhlaskan, Anda harus membayarnya kelak di akhirat dengan pahala. Kalau enggak punya pahala, diambil dari dosanya orang yang kau hutangi diberikan kepadamu. Karena kadang-kala ada orang yang wis utang ditagi malah ngamuk-ngamuk, Pak. Kan jengkeli. Ora tek ampuni kowe ngono. Mantek mati nang akhirat. Terbawa ke akhirat, Pak. Dan itu boleh. Bukan sesuatu yang tercela, boleh itu. Ini orang hutang tapi zalim tidak mau membayar. Kapan bayar? Ditagi malah ngamuk-ngamuk, ya wis urusane nang akhirat bae. Terbawa sampai akhirat. Ini ada waktu masih? Wis wengi tapi, Pak. Pripun? Lanjut sedikit nggih. Orang yang mati syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah. dipastikan surga. Tapi ketika punya utang, terhalang. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, dibawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, in kutiltu hahuna fa aina ana, kalau aku mati di medan perang ini, di manakah aku ya Rasul? Anta fil jannah, kamu di surga. Masya Allah. Ditanyakan lagi yang kedua kali, ara'aita in kutiltu hahuna fa aina ana, apa pendapatmu Rasul kalau aku perang dan aku mati kali ini, di manakah aku? Anta fil jannah. Ditanya lagi sampai yang ketiga, Rasul mengatakan illa dain, kecuali kalau kamu punya utang, kamu tidak bisa masuk surga walaupun mati syahid kalau kamu punya utang. Atani Jibril fakhbari bidzalik, barusan Jibril datang kepadaku dan mengabarkanku dengan itu. Utang ke pondok dilunasi, Pak. Melas. Pot-potan banget itu, Pak. Saya tidak bicara tentang pondok. Makan waktu banyak. Melas, Pak, melas. Apalagi yang di asramakan. Anda enggak bayar anak Anda makan yang bukan haknya loh. Itu uang SPP orang lain yang terpaksa harus anak Anda ikut makan. Apa tega keramamu urung bayar aja mangan ya? Apa tega, Pak? Utang ramamu sakae banget ya, 5 bulan urung dibayar. Aja mangan. Tega temen. Akhirnya pondok mencari dana di luar itu karena enggak bisa lagi. Dan kadangkala pondok pun utang. Karena musininya juga sudah gak ada. Sudah dibebani pendidikan. Dibebani pula ngolat duit. Ngempani anak wong. Ya. Plus. Itu utang. Tetap utang. Waduh, sudah malam. Pertanyaannya panjang lagi, Pak. Ini kemungkinan gak usah dibaca. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.